Barakallahu fiik Dr. Zaimi Ramli, bagi memberikan kaedah-kaedah yang kita boleh terima ataupun kita boleh tengok bagi kita menafsirkan ataupun berkaitan, berinteraksi dengan hadis-hadis akhir zaman. Antaranya ialah yang paling saya paling ni ialah tentang berkaitan dengan terima hadis ni tapi dia suka takwil. Yang ni selalunya kalau yang dekat empat jenis ni ada dekat Malaysia yang saya nampak kan, iaitulah yang terima hadis sahih tapi dia takwil, kemudian terima hadis tu secara mutlak sama ada palsu ke maudhu' ke, dia terima semua. Kemudian tak dan sebagainya lah ya. Ada yang tak percaya berbau ni pun sama juga. Saya bentangkan ada satu dalam seminar isu jugalah ya. Namun demikian, kita nak terus pergilah kepada, kita nak tengok contoh-contoh lah kan, penyimpangan-penyimpangan ni terhadap yang masa kini yang berlaku ni, yang banyak ni, yang kita nak tahu ni, supaya bila orang, sebab kita tengok kaedah ni susah juga bagi orang awam ni untuk kita nak ukur ni. Jadi kita perlukan juga asatizah ni yang berfatwa lah. Yang ini menyimpang. Yang ini kita kata boleh terima lagi. Kita kata macam Dr. Rozaimi kata, kita tunggu tengok. Yang ini menyimpang. Tak adalah turis kita kata siapa yang tak terima ni, siapa yang ini pengikut Dajjal kan. Jadi kita nak minta pandangan daripada Ustaz Salman Ali ni berkaitan dengan contoh-contoh yang realiti yang berlaku, tak kira lah sama ada di Malaysia atau di Qatar dan sebagainya, supaya dia boleh bagi kita satu contoh lah, supaya kita berhati-hati bila kita dengar penyimpangan-penyimpangan yang sebegini berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan akhir zaman. Baik, tafadhal mashkura. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kembali semula sekali lagi untuk soalan yang kedua ni. Baik, berkaitan dengan contoh-contoh penyimpangan daripada hadis-hadis yang berkaitan, hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Saya fikir sebagaimana yang Ustaz Amirul sebut tu betul. Sebenarnya susah untuk orang awam faham, sebab untuk mengetahui penyimpangan, dia sangat berkait rapat dengan pengetahuan bahasa. Sebab memahami nas tu, kena tengok apa yang maksud daripada nas, maksud apa yang cuba disampaikan daripada nas, sama ada Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi nak tahu tafsiran tu menyimpang ataupun tak menyimpang, kena faham bahasa tu dulu. Sebab kalau tak faham bahasa tu, kita tak boleh beza antara menyimpang dengan tak menyimpang. Dan lebih penting lagi, untuk orang yang bukan penutur bahasa itu, bukan penutur bahasa, orang yang bercakap dengan bahasa lain, dia tak ada mekanisme ataupun tak ada cara untuk membezakan mana tafsiran yang betul dan mana tafsiran yang tak betul. Kalau dua orang bagi speech kat dia, dua-dua kata, Arab kata beginilah. Seorang lagi pun kata, Arab kata beginilah. Mana satu yang betul, kita pun tak tahu. Jadi, macam Ustaz Amirul sebut tu, saya sangat setuju. Sebenarnya untuk orang awam, isu ni sangat susah. Bukan sahaja dalam memahami hadis, dalam memahami apa sahaja teks, sama juga. Bahkan kalau saya nak bagi contoh sebelum kita masuk kepada soalan kan, contoh di Malaysia sendiri. Kita ada 14 negeri. Kita ada berapa banyak di kalangan rakyat Malaysia ni, kita ada lorat yang berbeza-beza. Setiap negeri ada lorat yang berbeza-beza. Apabila satu perkataan digunakan oleh penutur di satu negeri, negeri lain mungkin menganggap tafsiran lain. Ataupun kadang-kadang perkataan yang tak digunakan di tempat lain. Perkataan yang di tempat lain, maksud dia baik. Pergi ke negeri ni, maksud dia tak baik. Demikian juga bahasa Arab. Dia berlaku banyak. Contoh kan, kalau tuan-tuan perasan, saya tak tahu tuan-tuan tengok ke tak, saya tengok 2-3 hari lepas ada video. Video, satu orang bomba, dua orang bomba pergi dekat kereta dalam YouTube, dalam Facebook lah yang orang sebar kan. Pergi dekat kereta, dia buka, dia nak pergi padam api, kereta tu tengah terbakar. Tiba-tiba kereta tu meletup. Kereta tu meletup dan dua orang bomba ni larilah, dah meletup jauh daripada kereta. Salah seorang bomba ni, dia buka helmet dia, dia hempuk helmet dia. Dia buka dan dia hempuk helmet dia. Saya pun tengok, okay. Tengok komen kat bawah. Ada satu komen tu tulis di bawah. Wah, hebatlah hero, hebatlah bomba ni, bebai macam hero Hindu, macam hero Tamil. Siap baling-baling helmet. Orang Penang, kita tahu maksud dia. Maksud dia, dia kata bebai tu maksud dia apa? Nanti kawan kita Sobri boleh cerita lah juga. Bebai ni maksud dia kira, susah nak cerita dengan perkataan lah. Bebai ni kira aku duk offer dia kerja 2 kali, 3, 4 kali, dia tak mau kerja, lalai aku pun bebai, bepi kat hang lah. Tu kira bebai lah. Kira macam tu lah. Apa ni, dah 5.5 janji, 5.40 tak turun lagi, aku bebai, aku balik lah. Kira, itu macam bebai lah kira. Jadi bila komen tu tulis, "Fuh, bomba ni dia bebai baling helmet macam hero Tamil." Kita orang Penang kita tahu lah. Bawah tu ada komen, "Hang lah bebal, bukan dia bebal. Apa ni kata orang tentu tak baik kata orang." Nampak tak? Ini bahasa kita ni. Ini bahasa kita. Kita baca-baca orang Penang kalau baca, dia gelak lah. Balik kepada cerita tadi. Apabila kita nak memahami hadis-hadis akhir zaman, kita berdepan dengan situasi yang sama, kesusahan yang sama. Tadi Dr. Zaimi sebut tentang takwil. Ini isu yang sangat penting dan sangat besar dan sangat susah untuk difahami oleh kita yang bukan penutur bahasa Arab. Apa maksud takwil? Takwil ni maksudnya melarikan, ada banyak maksud lah, saya nak ringkaskan satu sebab ni bukan perbincangan akademik, nak ceritakan salah satu maksud takwil adalah melarikan daripada mafhum rajih di sudut bahasa. Maksudnya setelah mengambil kira budaya, mengambil kira konteks, mengambil kira penggunaan perkataan tu, dia ada satu maksud. Tak lari dah, maksud dia memang ni. Apa maksud takwil? Takwil artinya daripada maksud ini, dia boleh lari kepada maksud lain. Lil adillah, dengan dalil-dalil yang yuqtaranubiha. Sebab dia anggap dia ada dalil, dia lari daripada maksud tu. Orang yang baca, faham macam ni. Tapi takwil ini berlaku apabila ada usaha untuk kata bukan itu tafsiran yang betul. Tafsiran yang betul pergi macam lain. Dan takwil ini, budaya takwil dalam erti kata ini, sarf lafz an dilala lughawiyya rajihah ila dilala marjuhah. Melarikan perkataan daripada maksud yang rajih kepada maksud yang tak kuat. Ikut bahasa tak betul. Bahasa ni maksud saya ikut konteks, ikut penggunaan perkataan dalam ayat itu, ikut penggunaan orang yang duduk di situ. Tak betul. Tapi dia pergi juga kepada tafsiran yang lain kerana ada dalil. Ini takwil. Sebelum kita nak cerita contoh takwil. Dan takwil ni membudaya di dalam pengajian Islam secara meluas. Dalam banyak bidang berlaku takwil. Dan semua pakar-pakar bidang berbeza, mereka akan berinteraksi dengan takwil nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis. Dalam ilmu akidah, ada takwilnya. Ini kalau tuan-tuan yang belajar berkaitan dengan usuluddin, ada takwil tentang sifat-sifat Allah dalam ilmu akidah. Dalam nas berkaitan dengan mu'jizat para nabi. Mu'jizat para nabi dan sirah pada nabi, ada takwilnya. Ada sebahagian ulama kata nas ni nampak macam tak kena dengan ismah para nabi. Mereka pun takwilkan. Dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa setelah bumi ini dihancurkan, ahwal sa'ah dan juga kemudian alam akhirat, ada orang yang mentakwilnya. Dan berkaitan nas-nas yang berkaitan dengan qada dan qadar sebagai contoh, hadis-hadis yang bercerita tentang qada dan qadar, ada orang yang mentakwilnya, mazhab yang mentakwilnya. Dan termasuk jugalah dengan bidang yang ditanya oleh Ustaz Amirul ni, berkaitan dengan peristiwa-peristiwa fitnah akhir zaman, juga berlaku budaya takwil di sini. Cuma kita kena fahamlah, para ulama berbeza pandangan dalam berinteraksi dengan takwil, melarikan nas dalam bidang-bidang yang berbeza. Ada mazhab dia terima takwil tentang sifat Tuhan, dia tak terima takwil tentang peristiwa hari kiamat. Ada sebahagian mufassir, dia terima takwil tentang sifat-sifat, cerita-cerita para nabi yang bercanggah dengan ismah, sifat maksum. Ada pentafsir kata, tak, ini tak bercanggah, boleh terima. Ada mazhab dalam akidah, Jabariyah dan Qadariyah dan sebagainya, mereka takwil dalil-dalil yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan menentukan segala sesuatu, qada dan qadar, berlaku takwil. Cuma saya nak cerita satulah, ini pandangan yang saya sendiri pegang. Takwil di mana-mana sekalipun, dalam bidang apa sekalipun, pada saya, takwil ni perkara yang bukan dikehendaki oleh agama. Bukan itu yang agama nak, tak kiralah bidang apa sekalipun. Sebab apa? Sebab apabila Nabi SAW menuturkan sesuatu dengan bahasa Arab yang difahami oleh para sahabat di zaman itu, bila Nabi cakap, dia ada direct understanding, mafhum lughawi mubashir, mafhum lughawi rajih, pemahaman yang orang dengar, orang tahu maksudnya. Maka kalau tanya saya, saya kata itulah yang cuba disampaikan oleh Nabi SAW. Dan bukan setakat tu, itulah kebenaran sebenarnya. Jadi apa kebenaran? Kebenaran apabila adalah perkara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masa panjang kita boleh bagi contoh dalam banyak bidang lah sebenarnya. Ramai yang terlibat dengan takwil, cuma jalan paling selamat pada saya mafhum lughawi mubasyir, itulah yang paling betul. Kalau berbalik dengan peristiwa akhir zaman, tadi Al-Fadhil Dr. Ruzaimi sebut banyak contoh. Kalau saya boleh contoh ni, kalau kita nak sebut, kita akan berpusing-pusing kepada contoh yang sama sahaja. Tengok konteks. Nabi SAW apabila memperkenalkan Dajjal kepada para sahabat. Contoh, Nabi memperkenalkan Dajjal kepada para sahabat. Nabi bercakap dalam bahasa Arab. Para sahabat faham bahasa Arab. Nabi cerita kepada mereka dengan bahasa yang mereka faham. Apa Nabi kata? Dajjal rambut dia kerinting. Sama macam satu orang lelaki, Nabi sebut sama macam rambut lelaki tu. Dajjal mata dia satu, dia buta satu, dia buta. Fa inna rabbakum laisa bi'awar. Kalau kamu keliru sangat nak kenai Dajjal kan, kamu tak tahu, dia ni Tuhan ke bukan Tuhan. Nabi ni aku nak habaq ke apa, sesungguhnya ketahuilah Tuhan kamu bukan buta sebelah mata. Kalau kamu nampak buta sebelah mata, dia buat power gila-gila tu bukan Tuhan lah, itu Dajjal. Konteks, ni saya bukan saya baca hadis, saya cerita konteks, konteks penceritaan Nabi begitu. Ha, kalau hampa keliru sangat, tak tahu beza. Dia ni Tuhan ke tak ni? Dia bukan kalau dia mata satu. Macam itulah cerita dia. Kalau dia buta sebelah mata, dia bukan Tuhan. Jadi, apabila ini yang diceritakan oleh Nabi SAW, itu yang difahami oleh para sahabat, yang paling tepat adalah kita kena kata, itulah kebenaran. Kita tak boleh kata, mata satu ni, maksudnya, dia tengok pakai satelit. Dia pakai satelit, dia boleh tengok, dia boleh perhati apa yang berlaku dalam dunia, dia boleh tahu semua. Dia bagi contoh begitu. Oh, Dajjal ni adalah satu sistem. Dajjal ni adalah satu sistem yang mana dia kontrol semua dengan cara yang tafsiran-tafsiran yang didatangkan kemudian. Jadi kalau kita nak tahu tafsiran tu betul ataupun tak betul, kena tengok konteks yang Nabi SAW cerita, konteks yang difahami oleh Nabi SAW dan konteks yang difahami oleh para sahabat yang dengar perkataan tu. Kerana dalam agama, dalam Islam, Nabi tak cakap tipu. Ini pendirian Ahli Sunnah wal Jamaah. Nabi tak cakap tipu. Tak mungkin Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat, memperdaya mereka sehingga mereka anggap percaya satu benda, mereka ada satu gambaran, sedangkan maksud Nabi lain. Tak mungkin. Tak mungkin Nabi nak memperdayakan mereka. Bagi mereka nampak beginilah agama, maksud Nabi lain. Tak. Bukan itu sifat Nabi. Dan juga tak mungkin Nabi SAW bercerita tentang satu benda yang bukan benar. Nabi bercerita sekadar nak bagi kena dengan akal mereka sahaja. Tapi bukan kebenaran. Itu mustahil. Sebab tu ada sebahagian ahli falsafah, kalau kita pergi dalam bidang falsafah, dia panggil falsafah-falsafah masyain. Falsafah masyain ni mazhab Aristo. Aristotle yang kemudian dikembangkan oleh Ibn Rushd dan Ibn Sina. Apa pandangan dia apa? Pandangan mazhab falsafah masyai ni, dia kata ilmu ni, kebenaran boleh disingkap dengan akal. Akal boleh capture kebenaran. Kalau kamu jumpa dalil-dalil yang bercanggah dengan akal, ertinya dalil itu sekadar untuk menenangkan orang yang tak kerti apa. Orang Arab tak kerti apa, akal hampa takat tu ya, aku bagi dalil, cerita kat hampa supaya hampa nampak lah, oh boleh kenai ke zaman begini, boleh kenai Tuhan begini. Tapi hakikat kebenaran, falsafah masyain kata, tak, bukan begitu. Hakikat kebenaran hanya boleh disingkap dengan akal fikiran. Dan mazhab ini telah dikafirkan oleh para ulama besar. Al-Ghazali telah mengkafirkan mereka, Ibn Taymiyah telah mengkafirkan mereka. Sebab apa? Sebab mereka kata Nabi bukan menuturkan kebenaran. Pada mereka, yang Nabi duk cakap ni sebenarnya, sekadar nak bagi otak hampa boleh sampai takat tu, aku cerita ke hampa takat tu. But this is not the reality. Mereka anggap begitu. Jadi dalam agama tak boleh. Dalam Islam kita percaya bahawa apa sahaja yang dituturkan oleh Nabi SAW dengan maksud yang dikehendaki dan difahami oleh para sahabat, itulah kebenaran. Jadi tuan-tuan, kalau kita boleh panjangkan sedikit yang nak ikut teori konspirasi dan sebagainya, kena lihat juga. Dalil mesti difahami mengikut dalil itu. Dia tak boleh diubah mengikut kefahaman kita. Samalah juga dengan perihal Ya'juj dan Ma'juj, perihal tentang kekuasaan Dajjal, disebutkan berapa lama kekuasaan Dajjal, lalu ditakwil. Ini bukan maksudnya hari. Ini maksudnya kurun. Bila disebutkan hari, harilah. Kadang-kadang kita berbeza pandangan, kadang-kadang kita tak boleh nak faham. Macam mana sehari macam setahun? Kita tak faham sehari macam setahun. Para sahabat pun tak faham sehari macam setahun macam mana. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, kalau macam tu kami nak solat bagaimana? Nabi suruh mereka ukur, kira macam solat kebiasaan. Tak faham. Tapi jangan membawa tafsiran-tafsiran yang tak kena dengan nas. Nabi kata sehari macam setahun. Tapi bukan itu maksud Nabi. Maksud Nabi, fase pertama kekuasaan Dajjal itu berlaku selama satu kurun, 10 tahun sebagai contoh. Jangan pusing. Sebab bukan itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi kita semua kena berhati-hati. Bila kita dengar orang yang berceramah, kena berhati-hati. Tanya jiwa kita satu benda je. Ini jalan selamat, tanya jiwa kita satu benda je. Apakah ini yang difahami oleh para sahabat bila mereka dengar Nabi ceramah tentang Dajjal? Tanya jiwa kita tu. Kalau jiwa kita kata, oh inilah yang para sahabat semua faham. Tafsiran tu mungkin betul. Tapi kalau kita duduk nampak, para sahabat tak faham macam ni sebab mereka tak tahu. Akan datang kemudian ni, tafsiran ni yang paling betul, para sahabat tak terjangkau akal mereka. Nabi cakap, mereka tak faham apa maksud Nabi. Sampai syekh mereka lepas 700, 800 tahun, lepas 1000 tahun, baru boleh singkapkan kembali kefahaman yang sebenar. Kalau itu yang berlega dalam kepala kita, bila kita dengar tafsiran, tuan-tuan kena berhati-hati, tafsiran itu bermasalah. Tak boleh. Agama ini dibiarkan manusia generasi terdahulu semua dalam keadaan bodoh, tak tahu apa. Kemudian datang kemudian, barulah dia dapat singkap maksud sebenar. Tidak. Tapi dalam masa yang sama, kita kena kenallah kadang-kadang Nabi SAW bercakap dalam konteks metafora sebagaimana Dr. Rozaimi sebut tadi, dalam konteks bahasa ni luaslah. Cuma kita boleh faham, bahasa ni boleh difahami oleh penutur bahasa itu. Apabila Nabi SAW bercerita tentang peperangan akan menggunakan pedang dan sebagainya, kita boleh faham, dia boleh bawa dua maksud. Sama ada di situ Nabi SAW nak cerita yang kamu kembali kepada zaman guna pedang dan guna kuda. Ataupun Nabi SAW nak cerita yang kamu akan kembali berperang. Berperang akan kembali. Senjata akan menjadi keutamaan. Dua-dua tu boleh faham, boleh diterima. Sebab konteks bahasa menerima kedua-dua tafsiran. Tapi bila tafsiran itu sangat jauh. Jauh sangat. Sebagaimana orang mentafsirkan sifat-sifat Dajjal, dia ubah tafsiran itu dengan tafsiran yang tidak difahami oleh sesiapa pun di zaman dahulu. Bukan kerana tidak difahami, bukan kerana tidak difahami kerana tak ada contoh. Tak ada contoh itu lainlah. Nabi tak boleh cakap tentang machine gun kan? Zaman itu tak ada machine gun. Nabi tak boleh cakap tentang GS. Nabi kena cakap tentang kuda, zaman itu tak ada GS. Bukan begitu. Kalau orang yang dia pusing tafsiran ini sehingga orang di zaman Nabi SAW dah dapat gambaran dan bersedia untuk satu gambaran. Dajjal begini. Kita prepare begini sifat Dajjal. Dia datang, dia bawa tafsiran lain yang jauh berbeza. Dajjal ni sifat lain. Maka di sini tuan-tuan kena berhati-hati. Jadi berbalik kepada soalan, penyimpangan akhir zaman dalam mentafsirkan hadis-hadis ni, cukuplah sekadar kita membaca hadis, mengeluarkan pengajaran daripada hadis dan juga melihat di sekeliling kita. Kalau kena contoh dengan hadis itu, katakanlah ini dia kena dengan contoh tu. Janganlah kita ubah hadis tu supaya selari dengan apa yang kita lihat. Ini kaedah penting. Hadis itu tetap. Kita tengok benda, kita decorate, kita ambil contoh daripada hadis, nampak dekat sesuatu perkara, katakan hadis ni kena dengan perkara itu. Boleh. Kita boleh istikhraj daripada perkara-perkara yang kita lihat di sekeliling kita. Kita nampak orang buat bangunan tinggi-tinggi. Contoh, hadis Nabi SAW sebut tentang akhir zaman bangunan tinggi. Boleh match dua-dua. Kena. Kita nampak tentang durusul ilm. Ilmu akan hilang. Durus ni bukan pengajian lah. Durusul ilm. Ilmu akan hilang. Sampai orang tak tahu lagi apa itu solat. Apa itu sedekah dan sebagainya. Kita pergi satu negara sebagai contoh. Nampak masyarakat Islam sangat teruk. Mereka tak tahu dah. Maka kita boleh match. Nampak hadis, nampak realiti, boleh match. Tetapi jangan sekali-kali nampak realiti, hadis tak sama dengan realiti tu, kita pergi decorate hadis tu sampai kena dengan realiti. Ini tak betul. Tak boleh kita ubah nas supaya kena dengan apa yang kita nampak. Kerana akhirnya nas itu akan kekal. Zaman ni, zaman akan datang, dia kekal begitu. tafsiran ini akan berubah-ubah. Jadi saya berhenti setakat itu dulu untuk soalan yang kedua ni. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan kathir kepada Ustaz Salman Ali. Dia bagi satu kaedah yang penting untuk kita, iaitulah yang pertamanya kita kekalkan hakikat hadis tu. Ha. Kalaupun kita nak kaitkan dengan realiti yang berlaku, maka kaitan tu mesti perkara yang jelas yang boleh kita nampak. Yang itu saya boleh nampak, yang kita hati-hati. Dan untuk seterusnya ini, apabila kita dah jumpa kan, apabila kita dah bertanya untuk orang awam ni, apabila dia berada di dalam kelompok mereka yang suka mengaitkan dengan ramalan-ramalan yang jauh daripada realiti hadis tu sendiri, sehinggalah mereka ni kadang-kala pergi ekstrim. Ekstrim mereka ni. Kita pun kadang-kala kita pun tak sampai tahap kita nak mengatakan mereka tu pengikut dajjal ataupun mereka tu tersalah. Tapi mereka, walaupun mereka meramal hadis itu dengan kaitan yang yang kita tak nampak sangat kaitan dia, tetapi mereka sampai sanggup berani mengatakan bahawasanya siapa yang macam ni, siapa yang tak bersama dengan kita, siapa yang tak bersama dengan ramalan mereka itu, maka mereka nak pengikut dajjal. Mereka inilah sebagai orang-orang yang orang yang akan terpengaruh dengan termasuk dalam fitnah-fitnah akhir zaman. Kalau kita jumpa dengan orang macam ni lah, Dr. Ruzaimi, Dr. Ruzaimi dia banyak jumpa orang macam ni. So kita nak tanya dekat dia kan, saban hari dia dia dituju sama ada daripada orang apa ni, daripada golongan macam kawan-kawan sendiri pun kena juga kepada dia kan. Jadi kita nak tanyalah, kongsikan sikitlah pengalaman doktor, macam mana kita nak menghadapi orang-orang macam ni. Yang pertama, kita hadapi mereka ni macam manalah supaya mereka ni lembut hati balik. Kalaupun sampai tahap nak meramal tu, ampa ramal lah, tapi tak usah sampai nak ekstrim kata dajjal kepada kami semua ni kan. Macam mana Dr. Zami buat dan berjaya tak? Kayu ukur tu berjaya ke tidak? Kami ni nak buat. Kalau kami berjaya tu, kami nak buat. Okay, baik. Tafadhal, mashkura. Okay. Yalah, saya ada sikit pengalaman lah dengan sebahagian daripada puak-puak ni. Terutamanya bila waktu PKP ni, memang teori, peminat-peminat teori akhir zaman ni makin, kita kata, makin kuat lap cakap di media sosial. Bahkan sehingga saya mengambil keputusan lah untuk menawarkan dialog dengan sebahagian daripada mereka, tetapi dialog tu tak berjaya. Sehingga munculnya... Dr. Ruzaimi, boleh saya potong sikit? Saya nak kena pergi masjid setiap maghrib. Jadi sembang-sembang dulu, saya patah balik. Okay? 15 minit saya balik. Okay. Baik. Berkenaan dengan isu tadilah, iaitu saya memang ada pengalaman sikit lah dengan kepada sebahagian daripada peminat ilmu-ilmu akhir zaman ni. Jadi saya dengar pandangan-pandangan mereka, kuliah-kuliah yang sebahagiannya dirakamkan dan disampaikan kepada saya. Saya cubalah untuk dengar dan nilai. Saya kata, dan sebahagiannya tu memang, sebahagiannya kita kenal lah. Jadi apa yang mereka lakukan itu merupakan satu penyelewengan terhadap nas hadis. Maka saya ada jugalah menawarkan supaya diadakan dialog dan sebagainya, tetapi tidak diterima lah, maksudnya mereka tak terima. Tak berjaya lah. Tapi ada seorang hamba Allah dulu yang membicarakan tentang isu perlis, isu SOP dan sebagainya, isu SAF kan, yang dijarakkan. Alhamdulillah dialog itu berjaya. Kan, dialog itu berjaya. Cuma adakah saya berjaya mengubah orang yang saya berdialog dengan dia tu? Nampaknya macam tak berjaya. Tetapi usaha untuk memahamkan itu adalah daripada saya. Iaitu kita nak menjelaskan kepada dia bahawasanya dalam syariat ini ada tingkatan ilmu. Ada tingkatan kepentingan. Iaitu dalam Islam ada sesuatu yang dipanggil sebagai rukhsah, ada sesuatu yang dipanggil sebagai azimah. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan kepada Imran bin Husain, Nabi kata salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janb. Imran bin Husain ni dia ada sakit lah kan, Nabi kata dekat dia, solatlah kamu dalam keadaan kamu berdiri. Kalau kamu tak mampu, kamu duduk. Kalau tak mampu, hendaklah kamu baring di atas sisi badan. Maksudnya apa? Maksud Nabi bagi tahu ada benda dalam pelaksanaan ibadat yang Allah Ta'ala wajibkan ini, ada kadang-kadang keadaan kita tak mampu nak buat selengkapnya kerana ada keuzuran. Maka bila orang tak larat nak berdiri, kita suruh dia duduklah. Kita tak ada kata dah kau tak boleh berdiri, solat kena berdiri, jadi tak payah solat lah. Solat duduk bida'ah. Adakah boleh kita cakap macam tu? Kita tak boleh cakap macam tu. Kenapa? Nabi telah memberikan rukhsah. Di dalam hadis juga, Nabi SAW membenarkan ataupun kita kata menghukum salat Abu Bakrah sebagai sah. Ya, apabila dia tak masuk dalam saf, dia berjalan sikit-sikit kan. Dia salat di belakang saf, safnya tidak bersambung. Nabi tegur dia, tapi Nabi tak suruh dia ulang salat tu. Menunjukkan salat yang tidak dirapatkan saf ini dalam keadaan biasa pun sah. Cuma ulama beza pendapat. Minoriti ulama mengatakan ia wajib. Majoriti ulama mengatakan merapatkan saf ini sunnah. Kalau tidak ada pandemik, kita memang perjuangkan pun rapatkan saf ni. Dalam kuliah-kuliah saya banyak duk sebut tentang rapatkan saf, kepentingan rapatkan saf ni. Kita tak ada isu dalam isu ni kalau tak ada wabak. Tapi bila ada wabak ni, kita jadi macam kita nak mengawal dan kita nak bantu kementerian dan kesihatan dan sebagainya. Maka berlaku polemik dan berlakulah dialog tu. Jadi, kalau tanya saya lah, apa benda yang, macam mana kita nak berdepan dengan orang seperti ini, dengan golongan yang percaya dengan benda-benda yang seperti ini? Saya katakan tidak ada jalan lain melainkan kita kena dialog lah. Kan? Dialog, kita tengok dia konsisten ke tidak. Sebab tu masa dialog tu saya agak, orang kata apa, agak tegas sikit. Kan? Nak tengok dia konsisten ke tidak kan? Nak tengok pandangan tu konsisten ke tidak dengan apa yang dia telah bina. So, saya tanya berkenaan dengan solat pakai mask. Kan? Nampak macam setuju tapi ada hadis yang melarang pula kan? Jadi maksudnya kalau kita konsisten nak pegang hadis, rapat kena rapat, mask pun tak boleh pakai waktu solat. Tapi mask boleh pula. Jadi oleh kerana tu kita nampak tak konsisten berlaku kan. Umpamanya orang solat duduk, mana boleh rapatkan saf serapat-rapatnya kalau di solat atas kerusi. Mesti ada ruang. Jadi orang yang duduk solat duduk tak perlu datang masjid. Solat di rumah. So ini benda-benda yang kita kena tengok. Dalam dialog kita boleh tanya. Kita akan dapat dia ni konsisten ke tak dengan pandangan yang dibina. Sebab kalau pandangan itu betul, dia akan konsisten. Di mana pun dia akan konsisten. Dan dia kena konsisten untuk menunjukkan pandangan dia dan teori itu betul. Tapi bila tak konsisten, menunjukkan memang dia pun tak, orang kata apa, tak kaji habis lah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila nak berhadapan dengan puak-puak yang seperti ini, kita kena sedarkan mereka bahawasanya orang-orang yang mereka tuduh ni, orang-orang yang mereka tuduh sebagai pengikut Dajjal, sebagai penyembah syaitan, sebagai orang yang nak merosakkan agama, mereka ini adalah Muslim. Mereka ini adalah Muslim, sebahagiannya orang yang saleh pun. Kita jangan ingat doktor-doktor kat hospital tu yang semuanya jenis pengikut Dajjal belaka. Tak. Kita kena sedar sebahagian daripada doktor-doktor yang ada di hospital tu orang yang amanah. Sebahagiannya memang orang yang amanah, orang yang saleh. Bahkan mungkin salat dia orang, ibadat sunat dia orang lebih banyak daripada kita. Jadi kita telah membuka ruang untuk kita bersangka buruk dengan orang yang kita tak perlu pun sangka buruk, dan kita juga telah membuka ruang untuk orang lain sangka buruk kepada doktor-doktor berkenaan. Ini benda yang sangat-sangat tidak wajar untuk kita buat. Bila kita berdepan dengan mereka, tak kira lah dalam dialog terbuka ke, dalam sembang-sembang biasa ke, dalam WhatsApp group sesama kita ke, golongan seperti ini, kita kena sedarkan mereka tentang apa tujuan Nabi SAW ketika mana Nabi SAW menceritakan tentang hadis-hadis akhir zaman ni, apa tujuan yang Nabi nak kita dapat. Yang pertamanya, kalau kita tengok dalam hadis-hadis, yang pertamanya Nabi nak suruh kita ni takut pada Allah. Nabi nak suruh kita takut pada Allah, yang mana kita kena, orang kata apa, makin hampir kita ni dengan zaman kerosakan, makin hampir kita ni nak berhadapan dengan satu hari di mana mungkin pada waktu tu kita tak sempatlah nak beribadat kerana kita dah sampai di penghujung dunia dah. Sebab itu ketika mana ramai di kalangan beberapa orang sahabat bertanya Nabi SAW tentang kiamat, ada yang tanya Nabi tentang kiamat, Nabi tanya dia ma'adatulama'adatalaha. Nabi SAW tanya dia balik, apa yang telah kamu persediakan untuk kamu berhadapan dengan hari yang kamu tanya ni? Kamu dah sedia apa? Kan, kadang-kadang kita duk bincang pasal teori tu, pasal teori ni, kita duk bincang pasal oh ini maksudnya ni, ini maksudnya ni. Kan? Sampai kita pun tak ada amal. Bila tanya amal apa dia? Amal tak ada, amal kutuk orang je lah. Amal duk sindir orang, duk troll orang dekat Facebook contohnya. Kita tak ada bertambah amal apa pun. Sedangkan tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang hadis-hadis akhir zaman ni adalah supaya kita takut pada Allah. Jadi waktu kita memberikan komentar, waktu kita letakkan post di Facebook, kita dah rasa tak kita takut pada Allah? Kita dah rasa tak waktu kita tuduh? Saya bukanlah pro sangat kepada ketua pengarah KKM ni, Dato' Sri Hisham ni, Noor Hisham ni. Tapi saya nampak, ada orang yang tuduh dia sebagai pengikut Dajjal. Kan? Saya tak kenal dia secara peribadi, saya tak rapat dengan dia, saya tak boleh nak kata apa, tapi saya kata dia melakukan tugas dia, nak jaga nyawa orang, itu je. Dan kita pergi tuduh dia sebagai penerima pingat Illuminati lah, pingat apa, macam-macam jenis lah kita duk kata kat dia. Kita nak berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, dia dakwa kita di hadapan Allah, kita tuduh dia dengan satu benda yang tak betul, kita nak jawab apa depan Allah? Kita nak kata sebenarnya saya banyak baca hadis akhir zaman ya Allah? Kita nak jawab macam tu? Sedangkan kita faham hadis akhir zaman tu tak seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan kita faham dengan cara tu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca hadis berkenaan dengan Dajjal, ketika membaca hadis berkenaan dengan Ya'juj Ma'juj, mereka takut, mereka minta perlindungan daripada Allah. Bukan mereka pergi tuduh orang ini pengikut Dajjal, ini pengikut Dajjal tanpa bukti yang sah. Kita kena bezakan sesuatu yang bersifat zanni, sesuatu yang bersifat sangkaan. Kita pergi tuduh orang, kita pergi fitnah orang, ini bukan satu benda yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Saya lagi lah, siap ada orang fitnah saya satu hal. Kan? Kononnya anti kat Dajjal, tapi ambil sifat Dajjal, fitnah orang. Saya hantar surat lawyer kat dia. Kan? Alhamdulillah, akhirnya dia minta maaf, terbuka lah. Tapi saya nak bagi tahu, bencinya kita kepada Dajjal, jangan sampai kita mengambil sifat Dajjal. Kan? Kita benci dengan Dajjal. Weh, Dajjal ni penipu. Dajjal ni pemfitnah. Dajjal ni menyesatkan orang. Dajjal ni buat benda ni. Dajjal ni buat benda tu. Tapi kita duk ambil sifat dia. Duk fitnah orang, duk troll orang, duk ketawakan orang, duk kutuk orang, duk kapirkan orang. Takfiri sebahagiannya. Menuduh orang sebagai, ini penyembah Dajjal, yang ni penyembah syaitan. Ya, ini semua adalah satu benda yang sangat-sangat tidak sihat. Membawa kepada pemikiran yang ekstrim. Sebab tu kita kena lawan. Ada orang kalau kita kat saya, doktor tak payah layan lah benda ni, tak payah pening-pening kepala lah. Kita kena layan. Sebab benda ni takfiri. Dia membentuk satu cult. Kan, itu belum lagi cerita pasal perjalanan mimpi yang tak akhir tu. Kan? Perjalanan mimpi yang tak akhir tu pun. Mimpi dia. Orang dok percaya. Sampai nak pindah ke sana sini, nak pindah pergi Saudi lah. Ini semua adalah satu benda yang saya sebut tadi. Kena ingat benda ni betul-betul. Kebangangan yang nyata. Ha. Sebab semalam saya ada kuliah. Saya hurai sikit lah pasal perjalanan mimpi yang tak akhir ni. Kan saya hurai berkenaan dengan mimpi. Tapi ada satu soalan netizen yang sangat, bagi saya sangat valid lah, kan? Soalan netizen dia kata, saya pasangkan video tu waktu dia bercakap tu, dia kata, ustaz, panjangnya mimpi dia, berapa jam dia tidur? Ini soalan yang sangat valid. Jadi kalau audience boleh tanya soalan macam tu, kira berjaya lah, kan? Berapa lama hang tidur? Kan? Punya lama hang punya mimpi. Dan mimpi ni pun satu benda yang kita katalah mimpi. Mimpi ni mainan tidur pun ada. Mimpi daripada syaitan pun ada. Kan? Jadi kita duk percaya dengan mimpi orang. Bukan kita ragu. Kadang-kadang dia cakap betul, dia mimpi betul. Tapi tafsiran terhadap mimpi tu yang menjadi masalah. Sebab tu saya kata, kita kena bezakan yang mana satu fakta, yang mana satu sangkaan. Satu fakta, fakta. Hadis itu fakta. Tapi sangkaan kita adalah sangkaan. Kita tidak boleh menjadikan sangkaan kita itu sebagai satu tabrir, kita kata. Sebagai satu apa, tabrir ni apa? Satu justifikasi untuk mengatakan, oh saya tuduh dia pun saya tak berdosa. Tak, tak, tak. Awak tuduh dia, awak fitnah dia, awak berdosa. Kerana apa? Kerana awak bina tuduhan dan kecaman itu di atas sangkaan yang awak sangka. Bukan benda yang betul. Kan? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, matlamat Nabi SAW ketika mana mengajar kita ataupun menceritakan kepada kita tentang hadis akhir zaman ni supaya kita boleh bersedia dengan amal soleh lah. Takut pada Allah satu, amal soleh kena banyakkan lah. Kan? Sebab itu dalam hadis Nabi SAW kata, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilai, dalam hadis Muslim. Kan? Beribadat waktu kekacau bilau berlaku, dia punya pahala seperti berhijrah kepada aku, Nabi kata. Maksudnya Nabi SAW nak memberikan satu semangat kepada orang mukmin, walaupun hidup di akhir zaman, walaupun hidup jauh daripada zaman Nabi SAW, tapi kamu semua berada insyaAllah dalam kebaikan kalau kamu berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kan, cari pegang sunnah Nabi, amal sunnah Nabi, amal zikir Nabi. Bukan pergi, orang kata apa, pergi tuduh orang sini, pergi tuduh orang sana. Sebab tu kadang-kadang, ini benda yang sangat-sangat penting lah. Iaitu, kita kata kita benci Dajjal, saya sebut tadi kan, kita benci Dajjal, tapi dalam masa yang sama kita ambil perangai Dajjal, tu satu. Ada lagi bagus, ada yang lagi, bukan lagi bagus lah, lagi dahsyat daripada tu, bukan hanya dia pergi ambil perangai Dajjal. Dia benci kat Dajjal, Nabi suruh berlindung daripada Dajjal, Nabi suruh berlindung daripada fitnah Dajjal, dia pula pergi fitnah Dajjal. Ha, itu lagi dahsyat. Maksud apa? Dia pula pergi tuduh Dajjal. Yang ni Dajjal punya, yang ni Dajjal punya, yang ni Dajjal punya. Kita pun heran. Ha, mana tahu yang ni Dajjal punya? Dia kata, aku tahulah ini Dajjal punya. Ini semua konspirasi punya geng. Ini semua adalah New World Order punya cerita. Saya ingat, Dajjal kalau dia boleh cakap lah, dia pun kata yang ni tak ada kaitan kot dengan aku. Tak ada kaitan pun. Ada yang kata ini agenda Yahudi. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya bukanlah pro sangat pada vaksin ni. Maksudnya bukanlah saya orang pandai buat vaksin ni. Tapi ini je pilihan yang kita ada waktu ni, yang Allah Ta'ala suruh kita ikhtiar. Allah Ta'ala suruh kita usaha. Kan? Kalau betul lah vaksin ni nak matikan orang Islam, nak lemah orang Islam, Yahudi pun ambil kot. Kan? Yahudi ambil. Ramai di kalangan rakyat Yahudi ambil. Dan dia orang tak benarkan orang Palestin ambil. Jadi kalau betul Dajjal punya game benda ni, dah tentulah suntik orang Palestin tu ramai-ramai, biar mati terus dia orang boleh ambil semua tanah Palestin. Kalau betul lah. Jadi kita diberikan otak untuk berfikir. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau tanya kepada orang barat yang percaya kepada teori konspirasi ni pula, dia orang kata vaksin ataupun virus ni menyebabkan orang makin islamik. Sebab apa? Sebab pakai purdah semua. Laki-laki pun sampai pakai burdah, dah pakai mask, kan? Maksudnya dia orang kata ini agenda islamisasi pula. Kita pun pening. Itu saya kata tadi, Dajjal kalau dia keluar pun, dia akan kata yang ni tak ada kaitan dengan aku. Sebab kita tak ada bukti pun nak tuduh Dajjal. Kita disuruh untuk berlindung daripada fitnah Dajjal, bukan kita tak disuruh untuk fitnah Dajjal. Kita tak disuruh untuk orang kata apa? Menuduh Dajjal dengan tuduhan-tuduhan yang tak ada kaitan pun dengan dia. Ini bukan sifat orang mukmin. Tak perlu mencari-cari pun. Bahkan sebahagiannya sampai mentakwilkan hadis Dajjal dengan takwilan yang sangat-sangat pelik. Ada yang kata Dajjal mencair. Betul lah, Dajjal kalau bila dia nampak Nabi Isa, dia cair. Seperti mana cairnya garam kan dalam air. Tapi itu Nabi dalam hadis tu, konteks yang Nabi sebut, dia lemah. Dia lemah. Bila dia nampak Nabi Isa, dia lemah. Nabi Isa akan tikam dia. Nabi Isa tikam dia. Kalau Nabi Isa biar pun, dia akan binasa. Tapi ada orang faham, oh dia mencair, itu adalah kuasa dia. Siap sebut mukjizat lagi. Dahsyat ni, Dajjal pun ada mukjizat. Saya pun pelik. Bila masa pula Dajjal ada mukjizat. Tapi nak katanya, pelik tafsiran manusia ni. Tapi ada juga orang yang percaya, ada juga orang yang ikut. Itu yang kita tak mau, yang kita tak nak berlaku dalam masyarakat kita. Tuduh orang, fitnah orang tanpa bukti, pergi fitnah pula Dajjal, kan? Ini benda yang tak disuruh dalam agama, kita berlindung dengan Allah. Kita berlindung kepada Allah daripada Dajjal. Kemudian, hadis Nabi SAW bila bercerita tentang hadis-hadis akhir zaman ni, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi nak suruh kita ni bertambah iman. Kerana bila Nabi sebut satu hadis, pada masa akan datang, jadi seperti mana yang macam mana yang Nabi sebut. Kita sebagai orang beriman, kita sebagai orang Islam yang kita percaya iman kita ada waktu bertambah dan ada waktu berkurang, kita akan kata apa? Ya Allah, apa yang Nabi sebut 1400 tahun dulu dah berlaku dah hari ini, ya Allah. Kan? Jadinya, saya nak sebut, ada waktu-waktu yang bila kita tengok, Nabi sebut sama seperti mana yang berlaku di realiti, kita bertambah iman. Dan bukan sifat orang beriman ni, bukan sifat orang bertambah iman makin jahat. Tak. Bukan sifat orang yang beriman ni lidah makin kotor. Tidak. Ini semua jauh daripada apa yang dimaksudkan oleh Nabi, jauh daripada apa yang dihajatkan oleh Nabi SAW ketika mana bercerita kepada kita tentang hadis akhir zaman. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila kita membaca hadis akhir zaman, kita kena ingat tiga benda ni. Patutnya takut pada Allah, makin takut pada Allah. Kerana ujian yang akan datang ni akan menyebabkan kita bertambah cabaran, akan bertambah kemungkaran yang banyak. Kita teruskan untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar tanpa kita melakukan maksiat, tanpa kita melakukan kezaliman kepada orang lain, dan kita memperbanyakkan amal. Kan kita duk cerita pasal hadis akhir zaman, duk cerita pasal dajjal, duk cerita pasal Ya'juj Ma'juj. Berapa banyak kuliah hadis yang kita dah hadir, berapa banyak ayat Quran yang kita dah hafal, berapa banyak ayat Quran yang kita telah tadabbur, berapa ramai orang-orang yang bukan Islam telah kita ajak untuk masuk Islam. Ini sebagai muhasabah pada diri saya jugalah, bukan pada orang lain pun. Ini pada diri saya juga. Kita banyak duk cerita berkenaan dengan hadis akhir zaman, kita duk kaitkan dengan peristiwa semasa. Berapa banyak orang yang telah kita dakwah, berapa banyak ilmu yang telah kita tambah, melainkan ilmu sangka-sangka ni, melainkan ilmu troll-troll ni, melainkan ilmu yang hanya menyebabkan permusuhan di antara kita, melainkan ilmu takfiri, kita mengkafirkan orang sebagai penyembah syaitan, sebagai penyembah dajjal. Ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini bukan sifat orang yang bertambah iman. Ini benda yang kita kena hati-hatilah sebagai kita nak berhadapan dengan mereka. Dan akhirnya juga tulisanlah. Kalau tak mampu nak berdepan, kita menulislah. Walaupun kita kata, alah ustaz ni saya nak bergaduh kat Facebook je, pergilah jumpa depan-depan. Yang tegur kita pun, dia tak jumpa kita depan-depan, dia tulis kat wall kita juga, kan? Lagipun PKP, mana bila rentan negeri? Jangan buat tak cerdik sangat. Jangan tunjuk kebangangan yang nyata tu, kan? Kita waktu PKP tak ada rentan negeri. Saya dekat Perak, saya kat Tanjung Malim, saya tak boleh pergi ke Kuala Lumpur, saya tak boleh pergi ke Terengganu. Tapi ada satu cerita yang menarik juga ustaz. Berkenaan dengan apa? Geng-geng teori konspirasi ni, saya dengar cerita jugalah, kan. Duk kata kat orang tu macam ni, duk kata kat hospital macam ni, tapi sakit dia pergi hospital juga. kan, sakit dia pergi hospital juga. Bahkan ada juga kadang-kadang yang anti kepada vaksin ni juga, tapi dalam masa yang sama ada juga ambil vaksin kerana semata-mata nak melepaskan supaya dia tak kena sekatan-sekatan tertentu, kan. Kita faham lah, tapi nak kata bezanya kita mengatakan vaksin itu ikhtiar, dia mengatakan vaksin itu salah satu daripada agenda WHO, kan, agenda apa ni, orang-orang yang tak suka pada Islam, tapi dia ambil juga lah. Bezanya kita dengan dia macam itulah, kita ambil kerana kita rasa itu adalah ikhtiar kita. Saya tak tahu apa yang jadi akan apa, saya tak tahu apa yang akan jadi pada akan datang, tetapi berdasarkan kepada kita boleh kata mutawatirlah khabarnya daripada pakar-pakar perubatan dan sebagainya, ini adalah ikhtiar yang terakhir kita. Jadi kita ambil, kita percaya. Kalau dah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala kita mati disebabkan oleh kerana benda ni, kita kata moga Allah Taala memberikan kita pahala, moga Allah Subhanahu Wa Taala mengganjari kita kerana kita telah berijtihad dan ijtihad kita salah mungkin. Tapi setakat ni kita nampak alhamdulillah, saya sendiri dah ambil 2 dos vaksin. Dan saya ingat Ustaz Amiro pun dah ambil 2 dos. So kita rasa alhamdulillah tak ada apa, dan kita rasa insya-Allah mudah-mudahan keadaan dunia ni akan jadi baik-baik sajalah. Wallahu taala alam. Ustaz Salman pun dah balik. Terima kasih banyak. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Zaimi Ramli. Dr. Zaimi ada rasa macam pengikut dajjal tak sekarang? Setelah sempurna vaksin. Saya ada rasa sikit-sikit, doktor. Yeah. Sebab apa? Orang kata saya cuba lekatkan sudu dekat tangan tapi tak melekat lah. Saya ada rasa sikit, doktor, pasal apa? Orang kata kalau dapat vaksin Pfizer ni, sebab saya ambil vaksin Pfizer kan, dia cepat lapar. Memang saya cepat lapar, doktor. Oh. Saya makan sampai saya ingat saya lah. Saya naik 2 kilo dah ni lepas ambil ni ha. Ambil sini. Kot-kot boleh kaitkan dengan hadis. Apa ni? Orang mukmin makan. Makan sikit kan. Jadi. Ala kulin. Ni kalau dapat kat depa mungkin lah tu kot. Jadi kan. Dapat kat depa. Tapi saya ambil Sinovac. Saya ambil Cina. Dia orang kata kalau kalau lepas second dose 2 minggu lepas tu boleh cakap Cina. Tapi saya cakap Cina, orang Cina tak faham. Okay. Baik, kita ini sembang-sembang lah kan. Tapi apa yang Dr. Razami lakukan saya kira adalah salah satu daripada kaedah-kaedah dalam mendepani mereka-mereka yang bercelaru di dalam menafsirkan apa ni hadis-hadis akhir zaman ni. Kadang-kadang orang kata kenapa duk layan kan? Duk layan. Kalau saya rasa Dr. Razami tak layan, siapa lagi nak layan ni? Kalau Ustaz Salman tak layan mereka ni, saya nak layan. Kita ni kadang-kadang kita lebih takut duk cakap ni, kadang-kadang takut persahabatan terputus. Ada orang macam tu kan. Ada orang yang lebih menjaga persahabatan. Ada orang takut nanti kalau dia cakap bab ni nanti majikan dia marah. Tapi Dr. Zaimi cakap, dia tak kira apa. Jadi Dr. Zaimi ni ibarat dia benteng lah, biar pilah dia kena machine gun. Kita di belakang dia, kita slow-slow, kita tolak dia depan, tolak dia depan. Dia macam yang dikatakan oleh apabila orang sampai kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad kata, kamu kata kepada si fulan-fulan ni kan. Lepas tu Imam Ahmad jawab, idza sakatta anta wa sakattu ana mata ya'rifu sahih min as-saqim kan. Kalau hang diam, aku pun diam, orang-orang jahil ni mana dia nak tahu yang mana betul, mana yang salah. Mana hadis betul, mana hadis yang salah. Tak apalah, jadi kita jadi benteng. Jadi, okay, oleh alhamdulillah, bila masuknya kembali Ustaz apa ni, Ustaz kita ni, saya sampai kalau tengah malam ni, dia otak dia dah kurang sikit kan. Dekat sana pukul berapa? Dekat Qatar pukul berapa? Qatar 6.20. 6.20 awal lagi. Qatar 6.20? Oh ya, why? Maknanya kita boleh ni lah. Okay, baik. Jadi, kita dah bincang banyak dah tadi berkaitan kita ada golongan yang takut sangat, kemudian ada golongan yang engkar pula, kemudian bagaimana kita nak menghadapi mereka-mereka ni. Jadi Ustaz Salman sebenarnya, bagi pandangan Ustaz Salman sendirilah kan, sebenarnya antara orang yang takut sangat ni akhir zaman sampai mereka pun tak boleh nak buat apa, ada yang berhenti kerja. Ada yang berhenti kerja ni, terutama yang PYMT ni lah. Jadi ada sebahagian sampai berhenti kerja dan kes ni menjadi kes polis jugalah. Saya banyak tahu sebab awal-awal yang membongkar ni adalah Dr. Zul Fahmi juga, salah seorang daripada pensyarah di Ustaz. Lepas tu barulah dia dapat liputan media. Alakulin, jadi sebenarnya Ustaz Salman, macam mana sebenarnya kita nak menghadapi akhir zaman ni, persediaan kita. Mungkin tadi Dr. Zaimi dah ada sebut sikit. Tapi bagaimana sebenarnya persediaan kita nak hadapi akhir zaman yang akan, sebenarnya kita pun tak tahu adakah kita dah berada di dalamnya. Tapi yang penting persediaan kita ni apa yang kita nak hadapi ni. Jadi dipersilakan kepada Ustaz Salman Ali. Fadli tafadhal mashkura. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Amirul di atas soalan seterusnya. Mungkin ini soalan yang tak akhir lah kot, sebab saya awal lagi, orang lain kat Malaysia dah hampir ke tengah malam. Jadi saya akan ringkaskan lah jawapan ni. Dan saya ingat, tak tahulah, saya tak dan dengar tadi, mungkin Dr. Zaimi pun dah cerita banyak berkaitan dengan isu yang berkaitan dengan COVID, fitnah berkaitan dengan COVID yang mana berlaku pada hari ini, golongan anti-vaksin, golongan yang mendajalkan orang lain, golongan yang macam-macam lah dan sebagainya. Jadi saya tak nak sentuh tentang isu ni, mungkin Dr. Razami dah sentuh. Tapi masih lagi menjawab soalan yang sama. Apabila Ustaz Amirul tanya tentang bagaimana, apa yang perlu persediaan yang kita buat berdepan dengan fitnah akhir zaman. Baik, akhir zaman satu hal lah. Akhir zaman, zaman yang susah, zaman yang penuh ujian. Dan di dalam akhir zaman tu, adanya fitnah. Sebagaimana kita sebut daripada awal tadi, kita cerita tentang fitnah. Dan fitnah, seperti mana yang kita dah sebut juga, dia adalah keadaan yang sukar kita nak buat pilihan. Saya tak bimbang tentang COVID dan anti-vaksin. InsyaAllah dengan izin Allah SWT, dalam setahun, dua tahun, isu ni mungkin akan selesai dan kehidupan kita akan kembali normal. Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT. Tapi yang saya nak tekankan, fitnah yang lebih besar daripada itu. Fitnah yang yang mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun bertanya kepada Huzaifah dan bertanya kepada para sahabat, akhbirni anil fitani lati tamuju maujal bahar. Hampa tolong cerita kepada aku tentang fitnah yang bergelora seperti gelora lautan. Itu yang kita bimbangkan. Bagaimana nak berdepan dengan keadaan tu? Saya nak sebut dua cara apabila kita berdepan dengan dua jenis fitnah yang berbeza. Mudah-mudahan kita dapatlah relatekan dua cara ini untuk berada, untuk letakkan diri kita kalau situasi memerlukan kita bertindak. Yang pertama, apabila berdepan dengan fitnah yang kita terpaksa mengambil keputusan ataupun kita terpaksa mempertahankan iman dan juga prinsip kita. Ha? Fitnah yang menuntut kita terpaksa mempertahankan iman dan juga prinsip. Dalam keadaan ini, kita semua mungkin akan berhadapan dengan situasi yang berbeza, cabaran yang berbeza. Tetapi kalaulah sesiapa di antara kita ataupun kita beramai-ramai berhadapan dengan fitnah yang menuntut kita untuk mempertahankan iman kita dalam keadaan kita tak nampak jalan keluar. Maka di sinilah kita perlu betul-betul teguh dan tegas mempertahankan iman kita. Sebab kadang-kadang bantuan Allah Subhanahu Wa Taala itu datang, kita duk tunggu-tunggu dia tak datang lagi. Ramai di kalangan manusia yang akan tewas, akan berputus asa, akan berpaling daripada rahmat Allah pada ketika itu. Di sini iman teruji. Kita kena, ramailah orang yang berhadapan dengan situasi masing-masing. Ada orang yang fitnah itu, kadang kan orang yang mengandung kan, dia tak mengandung lama, tak mengandung lama, betul-betul tak mengandung, lama tak mengandung, dah kahwin tak mengandung, macam-macam usaha dia buat, tak mengandung juga. Akhirnya orang bagi petua dekat dia. Jumpa orang kampung kata, makcik ni dia memang dia punya dia punya kepakaran buat orang mengandung. Hang tanya dia. Dia pergi tanya makcik ni, makcik tu kata, hang sebenarnya hang tak boleh nak mengandung sebab ada jin duk kacau. Lah jin duk kacau, jin duk tolak. Kalau hang nak mengandung, hang kena seru jin yang lagi besar, halau jin ni, hang boleh mengandung. Fitnah. Kita gelak kan? Kita kata, betul ke ada cerita macam tu? Ni bukan sembang kosong, tuan-tuan. Memang ada orang hadapi situasi macam tu. Ada orang mengandung anak hilang, jin curi anak hang. Kalau hang mau, ada hang kena pi buat apa ke upacara tertentu, jin tu akan tinggalkan hang. Jadi ini contohlah situasi kalau kat kampung-kampung. Macam mana nak berhadapan? Dan kadang-kadang lebih berat daripada itu, yang betul-betul menguji iman. Di sini kita kena betul-betul berpegang teguh dengan agama dan dengan iman. Jangan putus asa, jangan sekali-kali. Saya nak share satu story ya, satu cerita. Cerita ni berlaku di Mesir. Setelah tentera Islam di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia buka Mesir di bawah pimpinan Amr bin Al-As. Amr bin Al-As buka kota Mesir, dah jajah negeri Mesir, settle, selesai. Bukan jajah lah, kita kata buka negeri Mesir. Sebab tentera Islam apabila mereka masuk, mereka membebaskan manusia, bukan mengikat. Membebaskan manusia daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah, daripada perhambaan kepada sistem yang lebih adil untuk semua orang, daripada hamba ditindas, orang atas diangkat, kepada sistem yang baik untuk semua orang. Membuka Mesir. Buka Mesir. Apa jadi ketika buka Mesir? Selesai mereka duduk. Di Mesir ni dia ada bulan-bulan dia. Bulan dia bukan bulan Arab, bukan bulan orang putih, dia ada bulan dia sendiri. Antara salah satu bulan dia, bulan Bu'nah nama dia. Orang Mesir dia ada upacara di bulan Bu'nah. Apa upacara dia? Mereka akan ambil satu orang perempuan, mereka akan pujuk keluarga perempuan ni supaya redha. Ambil perempuan ni, siapkan dia dengan persiapan paling bagus. Bagi pakai pakaian yang bagus, bagi pakai barang perhiasan emas yang cantik-cantik. Mereka akan bawa pergi ke sepi Sungai Nil, siap dia elok-elok, make up, lempak dia dalam Sungai Nil. Sebab Mambang Nil nak satu nyawa. Setiap tahun bulan Bu'nah. Hang kena bagi dekat Mambang Nil satu nyawa. Nil akan terus mengalir. Kalau hampa tak buat macam tu, Nil stop mengalir, hampa tak ada makan. Jadi salah satu orang Mesir kena sacrifice dia punya anak dara. Bagi anak dara dia, pakai elok-elok, letak dalam Sungai Nil, lempak jatuh, okey, Sungai Nil akan mengalir. Satu orang, dia main bagi peringatan kepada Amr bin Al-As. Wahai Amr bin Al-As, ini bulan Bu'nah dah masuk. Hang kena ingat, pada tanggal 12 hari bulan Bu'nah, kami ada upacara yang sangat penting. Kalau hang tak buat upacara ni, Sungai Nil tak mengalir. Mambang dia marah, air tu tak mengalir, tak dapat air kita. Air tak mengalir, mati kita. Hang kena buat something. Kena ambil satu orang perempuan, bapak dia kena reba, lempak dia masuk dalam sungai. Amr bin Al-As kata, tak ada, Islam datang menghapuskan budaya-budaya jahiliah ni. Tak ada, tinggalkan dia. Jangan buat. Orang kampung kata, hang tak mau buat Amr bin Al-As, hang jaga, Nil tak mengalir, mampus hang. Dia memang tak mau buat. Maka ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala 12 buknah dia tak buat. Masuk bulan Abib lepas tu. Buknah, Abib, Misra. Buknah, Abib, Misra. 3 bulan Nir berhenti. Ayak kontang. Maka Amr bin Al-As, dia mati akal. Dia tahu yang dia buat tu betul. Upacara apa ni salah. Khurafat. Korbankan nyawa kepada Nil salah. Tetapi, apa nak buat? Ayak tak mengalir. Dia tahu yang dia buat tu betul. Itulah perintah Allah. Tak boleh bunuh orang sesuka hati. Ayak tak mengalir. Maka Amr bin Al-As radhiyallahu anhu akhirnya 3 bulan musim kering melanda Mesir, tak ada pilihan, dia pun kena hantar surat kepada Taiko. Hantar surat kepada Tai Long. Siapa? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni, tuan-tuan, sebagaimana siapa yang belajar sirah semua tahu. Setan jangan kacau Umar. Umar punya level lawan khurafat, dia punya khurafat memang dia letak bawah kaki dia habis-habisan. Nabi kata, Umar hang lalu sini, setan lalu sini, setan patah balik lalu jalan lain. Dia level standard lain lah. Amr bin Al-As tulis surat kepada Umar. Wahai Umar, aku dah mempertahankan urusan agama ni. Ikut perintah Allah, tak buat upacara Nil, tapi Nil tak turun ayak betul-betul. 3 bulan tak ada ayak. Umar kata, ambil satu kad. Dia tulis-tulis kad tu. Balut dalam surat dia, bagi kepada orang, hantar kepada Amr bin Al-As. Ambil kad ni, Amr bin Al-As, dalam surat aku, baling dalam Nil. Amr bin Al-As dapat surat tu, Amirul Mukminin bagi kat hang surat, buka surat ni, baling dalam Nil, tunggu. Dia pun buka, dia baca kad. Umar tulis kad tu. Dia buka surat, dia baca kad tu sebelum dia baling. Min Abdullah Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin ila Nil Ahli Mesir. Ini adalah perutusan daripada Umar Al-Khattab Amirul Mukminin kepada Nil orang Mesir. Daripada Umar Al-Khattab Amirul Mukminin kepada Nil, Nil Ahli Mesir. Fa in kunta innama tajri min qibalika au bi amrika. Wahai Nil, hang dengar ni aku nak abang hang. Kalau selama ni hang jalan, suka hati hang. Hang punya perintah sendiri nak jalan, fala tajri, fala hajatala nafika. Hang tak payah jalan, Nil. Hang duduk sebegitu. Tak kisah. Kami tak perlukan hang, wahai Nil. Wa in kunta innama tamjri bi amrillahil wahidil qahar, fanas'alullah an yujriyaka. Kalaulah Nil, engkau mengalir ini adalah dengan perintah Allah al-wahidul qahar, maka kami memohon kepada engkau, memohon kepada Allah supaya mengalirkan engkau, wahai Nil. Amr bin Al-As ambil kad Umar, lempak dalam Nil. Esok ayak naik 6 kaki. Saya nak cerita ni, situasi begini akan berlaku kepada sesiapa. Saya minta maaf kena tutup aircon. Bila buka aircon bunyi bising. Situasi ni akan berlaku kepada ramai orang. Iman kita diuji. Kita diuji, kita ditekan sehingga akhirnya kita nampak tak ada jalan keluar dah. Kita nampak macam kita terpaksa berserah, serahkan iman kita. Jangan sekali-kali serahkan iman kita. Kerana Allah takkan menguji hamba dia, melainkan dengan tahap yang Allah tahu hamba dia boleh ambil ujian tu. Jalan keluar ada. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali berputus asa daripada rahmat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, fitnah jenis kedua, kacau bilau. Kawan ni kata kat kawan tu kata kat kawan ni, tengok orang ni, dia buat haram, haram, haram. Tapi matlamat dia bagus dan halal. Tengok ni pula, dia buat matlamat dia nampak tak baik. Tapi jalan dia macam nampak cantik. Matlamat dia teruk. Kacau bilau. Tak tahu nak buat apa. Ini mungkin fitnah politik lah. Ataupun fitnah ketika perang. Orang Islam sama-sama sekali, sama sendiri berperang. Ataupun saling fitnah. Kawan ni fitnah kawan tu. Dia fitnah. Kita tahu fitnah tu dosa. Dia kata memang aku fitnah tapi tujuan aku baik. Yang kena fitnah tu pula, kita nampak, ni contohlah, bukan nak cerita pasal siapa-siapa. Yang kena fitnah tu pula, mungkin kita nampak, dia ni dizalimi. Tapi kita tengok-tengok, tujuan dia jahat. Tak apa, hentam dia. Pengkhianat bercampur dengan orang amanah. Amanah bercampur dengan pengkhianat. Orang yang jujur ditipu. Orang yang baik dipijak. Semua atas matlamat yang murni. Orang ni bunuh orang tu. Yang tu berperang dengan orang ni. What to do? Ni kena berhati-hati. Bila masuk perang, bila masuk orang Islam saling berbunuhan dan sebagainya, kata Nabi SAW, tuan-tuan, kita kena semat dan pegang ni kalau kita tak berani nak masuk dalam alam fitnah. Kalau berani dan bijak, mungkin Allah takdirkan dengan tangan kita fitnah ni selamat. Tapi kita bukan Hasan. Yang namanya Nabi SAW kata Hasan akan damaikan dua puak. Ramai orang terjun ke dalam fitnah, mereka tak keluar balik. Mereka rasa macam mereka power. Masuk-masuk dalam fitnah, tenggelam di dalam fitnah. Ramai juga orang yang mereka membina dia punya reputasi sekian lama. amanah, baik, jujur, tawaduk, hebat. Apabila ditenggelam ke dalam fitnah, hilang semua itu, dibuang seperti habuk berterbangan. Be careful. Dan ingatlah pesanan Nabi SAW. Satakunu fitan. Akan berlaku fitnah. Al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Yang duduk ketika fitnah itu lebih baik daripada yang bangun. Wal-qa'imu fiha khairum minal mashi. Yang berdiri sahaja, bangun berdiri, lebih baik daripada yang berjalan. Wal-mashi fiha khairum minal sa'i. Dan orang yang berjalan sahaja, lebih baik daripada yang berlari-lari. Wa mayushrif laha tastashrifhu. Sesiapa yang duk langut-langut, duk jenguk fitnah itu, dia akan digigit dan ditangkap oleh fitnah itu. Wa man wajada malja'an falyaudz bihi. Kalau kamu jumpa ada jalan untuk kamu berlindung, maka berlindunglah di jalan itu. Ini cerita pasal fitnah perang, fitnah pembunuhan di kalangan umat Islam dan sebagainya. Inilah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kebanyakan orang. Nak masuk tak boleh. Tak tahu nak buat apa. Wal qa'idu fiha khairum minal qa'im. Duduk lagi baik daripada jalan. Dalam riwayat lain disebut wal murtaji'u fiha khairum minal qa'id. Baring kalau boleh, baring lagi bagus daripada hampa duduk. Akhirnya, satu lagi apabila berhadapan dengan fitnah, kita tak tahu pilihan kita ni betul ke tak betul. Zaman fitnah, tak tahulah sama ada zaman kita ataupun zaman akan datang, kita tak tahu betul ke tak betul. Pendirian kita ni diredai Allah ataupun tak diredai Allah, maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jalan kita ini diredai. Kita jangan overconfident. Jangan rasa macam aku punya pendirian tip top paling betul. Jangan begitu. Hendaklah sentiasa kita ada sedikit keinsafan. Mungkin pendirian kita salah. Mungkin tangan kita ini membawa kerosakan yang besar. Kita tak tahu. Jadi sebelum menjejakkan kaki kita ke dalam fitnah, hendaklah kita sama-sama insaf. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menunjukkan kita jalan yang baik. Alhamdulillah, negara kita tak sampailah fitnah berbunuh-bunuhan, berperang dan sebagainya. Ini kita tak tahu di mana berlaku dan bila akan berlaku. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kepada kita garis, bagi kepada kita panduan. Kalau berlaku, dalam riwayat lain disebutkan hang ambil pedang, pi cucuk dekat batu, tumpulkan pedang. Jangan bunuh sesiapa. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik pada Ustaz Salman Ali. Dia penutup dia tu menenangkan lah kita yang lepas kita duk cerita pasal orang yang tak terima vaksin, duk kata orang ni, duk kata orang ni, duk dajal korang ni, duk dajal korang ni. Jadi penutup ni yang sangat menenangkan, yang saya dapat simpulkan yang pertama, betulkan iman kita, tauhid, akidah kita. Kalau kita buka kitab-kitab hadis, yang itu yang pertama utama yang dibahaskan, tauhid, iman, betul. Bab fitan al-malahim ni duk lah-lah sekali. Tapi kadang-kadang orang duduk utamakan bab fitan dengan malahim ni, bab fitnah-fitnah zaman ni, mengaji tauhid belum lagi, tak betul lagi. Dan yang kedua ialah apabila berlaku jika kita diuji, maka kita bila kita diuji, maka kita seharusnya lah, kalau tak sampai yang kata seolah-olah kita tak tahu mana yang baik ni, kawan-kawan kita dalam keadaan peperangan dan sebagainya, maka kita sepatutnya senyap sahajalah, kita tidak mengapi-apikan, kita tidak termasuk dalam fitnah. Moga-moga kita tak boleh keluar. Ada sebelum tu, dia ada soalan lah, dia bagi pandangan. Dia kata berkaitan dengan Dr. Zaimi tadi yang mengulas pasal PYMT tu, ada soalan. Dia kata kemungkinan, dia bagi pandangan lah, kemungkinan doktor, kalau orang-orang macam ni dia ada penyakit mental illness, kemungkinan boleh jadi possibility mental illness kan, sehinggalah sebab dikatakan orang masitah ni orang yang baik, bagus, banyak membantu orang. Kalau kita tengok kan, saya pun ada dalam, sebenarnya saya pun ada dalam grup dia sendiri, grup PYMT ni, dia memang banyak bantu orang. Dia bagi, saya ada sini dalam grup tu, dia nak tengok apa yang dia buat. Memang dia banyak update bantu orang, bagi orang yang terjejas. Bantuan orang ni, bantu bagi makanan tu, bagi makanan ni, dan orang kata dia baik. Jadi possibility dia ni dia bagi pandangan lah ni, dia bagi pandangan dari sudut psikologi kan. Possibility dia ni, kemungkinan dia ni ada apa ni, penyakit mental illness, orang yang rasa dia berhalusinasi, dia delusional, dia nampak apa yang menjadi, dia belajar bila berlaku macam ni, dia membaca tentang hadis-hadis fitnah akhir zaman, sehinggalah dia termimpi-mimpi benda tu, dia nampak dan ada kaitan dengan dia, dia pun daripada Sabah. Jadi ada gitu. Jadi orang macam ni sepatutnya kita, kalau kita lagi lawan dia kata, lagi kita bantah, lagi berdiskusi, dia lagi teruk. Dia lagi, dia tak nampak kan. Jadi orang macam ni, cara dia ialah kita bawa dia, bantu dia untuk dapatkan khidmat. Ni dia bagi pandangan lah, khidmat apa ni, khidmat psikologi lah, khidmat psikiatris. Dan sebenarnya bila dia bagi pandangan ni, saya teringat juga dekat, pernah lah saya ada satu orang pelajar, bukan pelajar saya lah, macam tu juga perangai dia. Perangai dia macam tu juga. Sehinggalah satu ketika saya ni kesian dia, saya duduk kecam-kecam gitu, saya kesian, saya katanya dia, kamu ni ada tak masalah mental? Saya nak bantu ni. Tapi bila saya tanya macam tu, dia terus war-warkan, kata Ustaz Amirul kata dia gila. Sudah. Sudah saya. Dia kata kita gila pula. Dia kata kita orang gila. Lepas tu dia berbangga pula, dia kata kan. Berzikirlah seolah-olah kamu seolah-olah orang panggil kamu gila. Dia pakai hadis tu, hadis yang itu. Jadi itu sedikit mula dia apa? Mula dia iyalah tidak ada ustaz, dia tidak ada tidak ada kemestian orang yang baik itu mesti betul. Kadang ada orang yang baik itu dia silap, orang yang baik itu dia jahil kan. Jadi itu kita kena adil lah. Maksud ini tu Imam Zahabi sebut tadi tu kan. Tak syarat untuk menjadi siqah itu apa ni, tak syarat untuk orang yang siqah atau orang yang baik itu mesti tak membuat kesilapan langsung. Jadi mungkin dia cerita yang betul apa yang dia mimpi, tapi tindakan kepercayaan orang pada apa yang dia cerita tu melebih-lebih. Mungkin lah kan. Memang kena jumpa psikiatris lah. Ya betul. Tapi sebenarnya dia masalahnya ni doktor, saya nak tuju sikit respon Ustaz Salim Ali kan. Kadang-kadang dia memang masalah mental. Cakap merepek kan, dia memang kita boleh kata dia merepek lah. Tapi yang ribuan yang ikut dia tu, ni pun ada satu soalan saya terus gabungkan. Ribuan yang ikut takkan semua mental belaka kan, takkan bodoh belaka macam tu. Jadi sebenarnya, jadi soalan dia kenapa sebenarnya ramai yang ngarut-ngarut ni dia diangkat, ramai orang yang, ramai followers ramai diangkat. Ni salah satu soalan dekat Zoom, kenapa mereka dia ramai followers? Jadi tolong jawab sikit Ustaz Salman. Saya nak jawab dua-dua isu. Saya tak tahu tadi tak masuk perbincangan semua, saya nak bagi pandangan saya tentang dua isu lah. Satu, kenapa ramai ikut? Kita buat apa pun sebenarnya, baik ke tak baik, akan ada orang ikut, akan ada orang terkesan. Cuma kalau orang tu pandai bercakap, pandai mengambil hati orang, pandai mendekatkan diri dia dengan orang, ramailah yang mengikut dia. Kalau dia tak berapa pandai dalam situasi itu, tak pandai skill untuk approach orang, kuranglah yang mengikut dia. Tapi manusia ni, pertembungan antara yang baik dengan yang tak baik ini akan berterusan. Jahat macam mana pun, akan ada orang ikut, akan ada orang benci. Beza dia banyak ataupun sedikit. Sebab tu orang kata ayah Pain ni, kira orang kata ayah Pain ni punya hebat, dia bukan hebat lah. Ayah Pain ni punya tahap dia, mereka kata, siapa kata saya tak tahulah. Mereka kata agama Hindu, banyak Tuhan, dia ada banyak Tuhan. Tapi tak banyak yang mereka kata agama Hindu ni ajaran-ajaran sesat. Dia banyak, bukan nak kritik agama lah, memang nak kritik agama lah, kita tak ada betul liberal pula. Memang Islam kita kata agama kita betul. Cuma nak cerita, orang kata lah, orang kata agama Hindu ni, mereka tak ada panggil ajaran sesat. Dia sembah Tuhan mana pun, dia tak kata sesat. Tapi, ramai orang Hindu boleh sesat pergi minum mayat kaki Ayah Pain tau. Mereka tak sesat di tempat lain, pada mereka lah. Mereka boleh pergi minum mayat kaki dia. Bukan tu orang Islam ya. Orang Islam, orang Hindu, sama-sama. Islam yang buat macam tu dah murtad dah. Boleh pergi minum mayat kaki dia. Itu Ayah Pain. Maksud kita kata ni, teruk mana orang tu pun, akan ada orang yang mengikut. Akan ada orang yang mengikut. Jadi kita, benteng kita ni mestilah kuat mengikut Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu pertama. Yang kedua, saya nak panjangkan sedikit tadi kan, bila kita bincang tentang ada tak kemungkinan orang tu tiba-tiba kan, dia duduk-duduk saja, dia nampak tiba-tiba mai satu makhluk dekat dia, bagi tahu kat dia, "Hang, aku dah lantik hang jadi nabi, nak ambil surat watikah." Ataupun, "Hang, aku nak suruh hang pergi sembelih anak hang sebagai ujian kepada keimanan, hang pergi sembelih anak hang." Ada tak kemungkinan tu? Ada. Kemungkinan itu ada. Macam Ustaz Amirul sebut tadilah, ada orang dia berhadapan dengan situasi halusinasi. Dia nampak benda yang tak wujud di depan dia. Dia nampak benda yang tak ada di depan dia. Orang lain tak nampak, dia seorang je nampak. Ada orang dia termasuk dalam delusion dia yang teruk kan, orang yang skizofrenia yang datang delusion jenis agama ni kacau. Dia kacau, dia tiba-tiba ada suara bagi instruction dekat dia, hang telah dilantik menjadi nabi baru, sila sebarkan agama. Contohlah. Ada tak kemungkinan situasi itu berlaku? Ada kemungkinan. Ada juga orang yang dia main bipolar, dia tengah mood high gila-gila, dia jadi macam nabi, dia mula tulis wahyu sebagainya, cerita kat orang, ini wahyu, ilham aku dapat. Ada tak kemungkinan? Ada. Tetapi nak membezakan betul tak betul apa yang dia bawa tu, dalam dunia ini, berjuta-juta orang pernah claim dia dapat wahyu. Pernah claim dia dapat wahyu. Pernah claim dia utusan Tuhan. Tetapi bezanya, untuk kita orang awam ni kan, untuk kita orang awam nak tahu betul tak betul, dia tak ada mukjizat. Dia tak ada mukjizat, dia bukan nabi. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala utuskan dengan mukjizat, dan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala utuskan dengan ismah, dengan sifat-sifat kenabian tu. Dia tak ada. Bila dia tak ada, dia bukan nabi, dia penyakit. Itu untuk kita. Sebagai benteng kita. Ada orang claim dia nabi dan sebagainya, apa mukjizat pun tak ada dan sebagainya, dia bukan nabi. Dan yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu dekat kita, kita kena pegang ni. Ana khatimul anbiya. Apa Nabi kata? Aku nabi yang terakhir. Yang tu kita kena pegang. Bagi tuan-tuan dan puan-puan, kalau diuji dengan sakit tu, ha? Kalau diuji tiba-tiba mimpi ke, betul-betul ke nampak, buka-buka pintu, nampak apa ke, dia claim kata malaikat mai bagi wahyu, simpan dalam kepala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata bahawa baginda adalah rasul yang terakhir. Whatever thing yang mai dekat hang tu, yang kata nak bagi wahyu dekat hang, itu bukan nabi. Hang berdepan dengan situasi tu, immediately hang pergi hospital, perbaiki apa benda yang tak apa elok, wire mana putih, pitrai sambung balik. Selesaikan masalah tu. Hang bukan nabi. Jadi itu untuk orang yang nak ikut pun sama, untuk orang yang menghadapi situasi begitu pun sama, kita bersimpati kalau dia ada sakit dan sebagainya, tolonglah dapatkan bantuan pakar. Kadang-kadang penyelesaiannya mudah. Kadang-kadang penyelesaiannya mudah, tapi kita tak nak ambil inisiatif untuk cari penyelesaian tu, kita tenggelam ke alam itu. Jadi tolonglah dapatkan bantuan pakar. Apa sekalipun, balik kepada kita punya perkara yang kita sepakati, kamu bukan nabi, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir. Jadi kalau ada orang yang situasi sama, dia mimpi, dia duk fikir, tiba-tiba duk fikir, aku nabi ke bukan? Tolonglah dengar perkataan saya ni, hang bukan nabi. Senang cerita, kalau hang duk fikir aku nabi ke tak, hang confirm bukan nabi. Sila dapatkan ubat. Jadi setakat tu dulu saya berhenti. Suara Ustaz, okay. Suara tak dengar. Ya, saya. Baik-baik. Jadi tadi sebenarnya dalam setengah jam sebelum ni saya tengok dekat apa ni stream dekat Facebook dah 7 orang. Tiba-tiba dia naik 800, dia naik 1000 balik. Ha, tak tahulah part mana yang boleh dipanggil balik orang-orang tu kan. Depa seolah-olah depa ni nak sambung sampai pukul berapa pun kita tak tahu. Tapi tak apalah. Sebenarnya untuk pengetahuan kita dah masuk dekat Q&A dah. Saya dah bagi soalan secara tak langsung tadi daripada soalan-soalan, cuma ni soalan last lah. Saya kira panel pun dah penat, pendengar, walaupun pendengar saya rasa mereka ni nak dengar lagi, tapi kita panel-panel pun dah penat. Jadi ni soalan last, saya akan bagi terus dua-dua ni jawab dan terus penutup lah, ya. Saya bacakan terus. Dia kata, Dr. Rora, dia kata ni, apakah perbezaan dan persamaan di antara ahli eskatologi, antara ahli eskatologi dan pentadsub teori konspirasi, dan benarkah wujud gerakan New World Order? Okey, sekejap ada terus Aurora, saya bagi soalan pula dekat Ustaz Salman, tak kita boleh jawab jelah. Ustaz Salman boleh terus prepare. Ustaz Salman, apa pendapat berkaitan penaklukan semula Taliban 2 ni yang berlaku baru-baru ni lah. Penaklukan semula Taliban 2 di Afghanistan dengan kebangkitan kali ini disokong oleh Turki, China, Rusia, dan seolah-olah nampak US tidak mahu melawan seperti waktu dahulu. Seolah macam mereka kata ada udang di sebalik mi ni, betul ke? Okay, jadi saya pindah kepada Dr. Razmi untuk respon dan tutuplah terus. Kemudian Ustaz Salman Ali respon dan kita tutup terus. InsyaAllah. Baik, saya bagi ringkas je lah sebab kita pun dah lewat dah ni. berkenaan dengan isu eskatologi dan sebagainya ni. Bagi saya mudah aja. Dia nak eskatologi ke, nak apa ke, nak teori konspirasi ke, apa-apa tindakan yang kita nak buat, mesti ada bukti yang jelas, bukti yang nyata. Seperti mana yang diajar oleh Islam, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang nak mendakwa, dia mesti bawa bukti. Sangka-sangka ni tak jadi. Apatah lagi sampai kepada tahap menundukkan hadis, pusing hadis semata-mata nak membenarkan teori. Kita bertindak di atas dasar kita faham hadis, kita nampak realiti sama dan kita kaitkan. Bukan kita pergi teka-teka dan kita pergi cari-cari. Seperti mana dalam hadis At-Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, yang dia sendiri mendakwa kepada Nabi dia nampak Dajjal, dan Nabi gembira dengan berita dia itu kerana apa yang dia nampak tu selari dengan apa yang Nabi cerita. Tapi Nabi tak pernah kata kat orang sahabat. Nabi pun tak pernah tanya dia, pulau mana yang kau jumpa? Jom kita pergi jumpa. Baik, para sahabat pergi tanya dia kat mana, supaya kita pergi buat rombongan sambil belajar tengok Dajjal. Nabi suruh berlindung daripada kejahatan Dajjal. Nabi suruh kita menuntut ilmu. Nabi suruh kita persiapkan diri dengan amal. Jadi, kita nak baca teori konspirasi ke apa, terpulang pada kita. Tetapi jangan atas sangkaan kita buat benda yang haram. Nah, contohnya ada seorang ni, dikatakan kepada saya, tak tahulah cerita betul ke tidak, tapi ni yang diceritakan kepada saya, dia kata dia jadi marah-marah pasal isu COVID apa semua ni, dan akhir banyak menceritakan tentang isu-isu konspirasi ni. Sebab apa? Sebab dia kata tension, kena kurung, nak pergi masjid tak boleh. Saya kata, nak pergi masjid tak boleh tu, pergi masjid ni sunat lah kan. Bagi majoriti ulama, pergi masjid semayang ni sunat. Kita duk tuduh orang, kita duk kapirkan orang, haram tanpa bukti ni. Jadi takkanlah sebab tak dapat buat benda sunat, kita sampai sanggup buat benda haram. Betul ke ustaz ada apa ni new world order? Saya tak tahu. Orang duk cerita, tapi ia masih lagi di peringkat teori. Dan kalau betul lah benda tu ada sekalipun, kira gagal lah dia orang punya perancangan, sebab semua orang dah tahu lah. Sampai masuk hang pun tahu sekali. Tapi jadi tak adalah bahaya mana pun kan. Jadi manusia ni namanya Muslim, selagi mana dia boleh menunaikan tuntutan Allah ke atas dia dalam setiap hari, dia boleh buat fardhu ain dia, dia boleh menuntut ilmu, dia boleh mengajar orang lain, dia boleh berdakwah kan. Kerajaan dia pun masih lagi diperkuasai oleh orang Islam, dia boleh nasihat pemimpin dia untuk buat hukum-hukum Islam dengan sempurna, walaupun ada penambahbaikan yang diperlukan. Bagi saya itu sudah cukup. Tak perlu kita mencari lebih-lebih daripada apa yang ada. Kan, jangan sampai kita duk tuduh orang tu penyokong konspirasi, orang ni penyokong Dajjal, hospital ni semua, cucu-cucu ubat ni semua Dajjal. Tapi bila kita sakit, kita pula pergi hospital minta tolong kat orang. Kita pula pergi minta tolong dekat orang yang kita tuduh dulu sebagai pengikut Dajjal. Tak kemalu tu, kan? Jadi mudah-mudahan siapa yang mengalami situasi macam tu, malulah sikit, sedarlah sikit, awak telah tuduh orang yang akhirnya orang tu yang menolong awak balik. Wallahu a'lam. Baik, saya jawab terus. Baik. Saya susah sikit nak jawab ni sebab saya tak dapat satu maklumat yang kita dapat tentang Taliban mengambil alih semula kerajaan Afghanistan dalam masa 2 minggu ataupun 3 minggu selepas US keluar. Banyaklah maklumat yang sampai kepada kita. Cuma itulah yang semua kita kena faham, bahawa sebenarnya USA habiskan 20 tahun kan, 20 tahun dengan teknologi ketenteraan, dengan setup military base dia, dengan cuba untuk install dia punya demokrasi. Akhirnya semua tu hilang dalam masa 2 minggu hilang ke semua tu, dan diambil alih oleh kerajaan Taliban di Afghanistan. Baik tak baik, sebelum baik tak baik, ini satu benda yang dunia kena faham lah. Dunia semua kena faham, walaupun tak boleh nak kena faham yang demokrasi itu bukan boleh dibuat di semua benda lah. Kalau 20 tahun itu gagal, kalau dia tambah lagi 40 tahun, lagi 20 tahun, kalau dia duduk 40 tahun pun dia keluar, mungkin 2 minggu juga akan hilang. Satu resources dia pergi untuk sekadar, habis semua resources dia untuk menggantikan Taliban dengan Taliban. Jadi orang tulis, orang kata, tuan-tuan kalau rasa stres, hidup kita gagal, benda yang kita buat tak berjaya, usaha-usaha kita nampak macam tak ada kesudahan, jangan anggap kita orang yang paling di bawah. Kerana US telah habiskan 20 tahun, 1 trilion, lebih daripada 1 trilion USD sekadar untuk gantikan Taliban dengan Taliban. Tu orang kata lah. Cuma nak balik kepada cerita Taliban ni, saya tak tahu nak katalah apa yang akan berlaku di masa depan. Kita tak tahu. Kita harap yang terbaik untuk semua tempat. Ada ramai juga orang-orang jahat telah berubah menjadi baik, kan? Kuasa-kuasa yang jahat telah dianggap baik. Baik tak baik, tak apalah. Dia dianggap baik. Kan kalau zaman penjajahan dulu, orang siapa yang tak maki France dengan Spain, dengan Jepun? Berapa ramai orang dirogol, berapa ramai orang dibunuh, berapa ramai British mungkin baik sikit kot, dia tak bunuh ramai. Ya. Mungkinlah. Tapi France dengan apa nama Spain, berapa ramai orang dibunuh? British pun sama juga lah. Jepun, kekuasaan dia sekejap, berapa ramai dia bunuh? Germany, Hitler, berapa ramai dia bunuh? Saya pergi ke Rusia baru ni, ya, saya pelik ke Rusia nampak banyak patung-patung, semua bijak lambang Hitler. Bijak lambang Hitler. Dia ada patung naik kuda, bijak lambang Hitler. Tanya mereka, awak apa marah sangat dengan Hitler? Mau tak marah, 20 juta orang Rusia, Hitler bunuh. 20 juta. Oh, okey. Lepas tu apa pakai kereta apa? Kami, kereta paling kami suka, Merc BMW. Cantik. Tapi Germany kami tak suka. Itu cerita tentang Rusia lah. Baik. Demikian juga, ramai juga orang-orang jahat yang negara-negara yang melakukan kezaliman. China melakukan kezaliman. Burma, ramai orang Islam yang berhadapan dengan masalah. Rusia sama juga. Saya ni pening jumpa orang Rusia dengan orang Chechnya. Tanya dia, ha orang mana? Chechnya. Rusia ke? Tak, bukan Rusia. Aku Chechnya. Pasport mana? Pasport Rusia. Habis tu warga negara, aku Chechnya, bukan Rusia. Cuba cerita bagi aku faham, Zat. Dia punya semangat kenegaraan tu macam tu. Aku tak ada. Tetap Chechnya. Rusia jajah aku, aku dapat pasport Rusia, itu sahaja. Kita jadi pening. Jadi, berapa ramai orang Rusia, orang Chechnya dizalimi oleh Rusia dan sebagainya. Kuasa yang jahat ni di mana-mana. Pada saya, wallahu alam tentang Taliban ni, kita berharap lepas ni lebih baik untuk Afghanistan secara umumnya, lebih baik. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada mereka jalan keluar. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada mereka kepimpinan yang baik, menghormati hak mereka, membangunkan negara mereka, bagi keamanan kepada mereka. Kerana 20 tahun ni mereka sangat-sangat sengsara lah sebagaimana kita tahu. Saya nak bagi expectation tentang Taliban, saya tak boleh cerita lanjut, saya tak tahu. Cuma ringkasannya begitulah. Ramai orang jahat, kuasa-kuasa jahat pernah berubah menjadi kuasa yang baik. Tapi dalam masa yang sama, ramai juga kuasa-kuasa jahat yang kekal jahat. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk mereka. Cuma nampak Taliban kali ni, oh, cakap orang putih bunyi macam British tu. Dahsyat dah, 2-3 orang. Tak tahulah apa dia punya. Mungkin 20 tahun US jajah, US pergi perang, dia hantar budak pergi UK mengaji. Lepas tu balik jadi power. Kita pun tak tahulah apa yang mereka buat. Kita mengharapkan yang terbaiklah untuk Afghanistan. Setakat itu dulu yang saya boleh kongsi hari ini. Terima kasih sekali lagi pihak penganjur jemput saya. Terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Ruzaimi, Ustaz Amirul. Mudah-mudahan ada kesempatan. Kita berjumpa lagi insyaAllah di masa akan datang. Okay, alhamdulillah, itulah respon daripada Dr. Ruzaimi Ramli. Begitu juga lah respon daripada Ustaz Salman Ali. Jadi alhamdulillah kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan kita. Kemudian jangan lupa ya, untuk kita sama-sama bagi mereka yang insyaAllah tadi ada penganjur pesan, kot-kot nak tampak, nak letak balik apa ni, gambar kitab tadi, gambar buku tadi. Penganjur pesan, jangan lupa beli buku. Daripada dah sponsor kuliah dan ilmu ni, antum sponsor sikit untuk beli buku ni. Jadi alhamdulillah buku ni untuk sangat sebenarnya saya nak cakap sikit lah, sikit buku ni sangat sesuai untuk orang awam. Dia senang faham. Jadi kalaulah kita boleh beli untuk sebagai orang awam, kita boleh buka dan kita, dan saya rasa budak-budak pun suka buka. Dia tengok warna-warni, Masya Allah. Warna-warni, dan hidup kita pun akan bertambah warna-warni kalaupun kita tak faham. Nampak cantik lah. Jadi RM35 tu kulit dia sangat bagus. Cuma saya nak tambah sikit tadi, cuma nak tambah sikit, Dr. Zaimi dengan Ustaz Salman Ali anak murid kepada Dr. Sayuti. Dan saya juga alhamdulillah pun anak murid kepada Dr. Sayuti jugalah. Dan Dr. Sayuti juga pernah jadi saya punya penyelia untuk master. Penyelia master saya. Tapi waktu tu dia pun bila nak proceed saja apa ni, bentang khutbah proposal, dia ke Brunei. dia nak ke Brunei. Dia ke Brunei. lalu terpaksa lah tukar plan. Jadi tak sampailah dia jadi bentang. Tapi kami alhamdulillah, saya pun belajar belajar daripadanya juga, kelas-kelas seperti biasa dalam terutama waktu master lah, sebab waktu degree dia tak ada. Dr. Suti ni dia ke Brunei selalu. Waktu Salman Ali mungkin dia ada dengan Dr. Razami. Tapi Dr. Razami saya tak sempat lah jumpa dekat UIA. Tak tahu pasal apa. Baik, jadi alhamdulillah kita pun telah sampai ke penghujung. Jadi saya sangat mengucapkan terima kasih kepada penganjur, juga terima kasih kepada ahli panel malam ni. Saya sendiri juga banyak mendapat manfaat daripada kedua-dua, Dr. Zaimi Ramli dan Ustaz Salman Ali. Moga-moga saya rasa yang setia bersama ni daripada awal sampai akhir ni, satu K penonton ni pun mereka dapat manfaat, yang mana akhirnya kita sebenarnya untuk berhadapan dengan fitnah akhir zaman ni bukanlah kita nak pergi cari siapa tu Dajjal. Kan? Iaitulah, kalau siapa tu Dajjal tu yang tadi Dr. Zaimi kata, kenapa sahabat tak pergi apa ni, naik bot pergi buat rombongan berkenal siapa tu Dajjal. Tapi ialah mada adat talaha, apa yang kita nak persediakan, persiapan kita surah Al-Kahfi kita baca untuk berlindung daripada fitnah Dajjal. Kemudian Ustaz Salman Ali kata perkuatkan keimanan kita, tambah apa ni, akidah kita, iman kita, jadi macam para sahabat ni sampai dia suruh sungai Nil berhenti, sungai Nil mengalir balik seperti mana Umar radhiyallahu anhu perintahkan melalui surat saja, kan. Jadi alhamdulillah, itu sahaja yang masya-Allah yang kita boleh simpulkan yang saya dapat. Moga-moga antum semua pun insya-Allah kita akan buat lagi kita panggil kuliah-kuliah yang sebegini. Kita minta lagi penganjur-penganjur ni, Malaha Press, Baitu Sunnah, apa ni, begitu jugalah Golokal Ihsan. Golokal Ihsan ni insya-Allah mereka akan buat lagi program-program ilmiah supaya kita semua dapat dididik dengan baik insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Kok penganjur nak tambah apa? Ada nak cakap apa? Syekh Sabri? Tak ada apa eh? Syekh Sabri ada? Tak ada. Okay, kalau tak ada, saya rasa sampai gitu saja. Dr. Zaimi ada? Satu minit nak cakap? Tak ada. Ustaz Salman Ali tak ada lah? Okay, kalau tak ada insyaAllah. Jazakallahu khairan kasira. Kita tangguh dengan saya tak ada audio. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tahniah semua yang sanggup bersama kami malam ini.